diparu rasa welas e mari canggat nareng todo mengalumoto hampi sengarani kopi somaru rasa tambah periati sakat sunwarui rasanya cat nore moto apa koncon nisu angri kota mani Tiki.